الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين اخواني في الدين أعزكم الله في آية yang ke-47 هكذا 27 dan seterusnya dari surah Al-Waqi'ah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ashabul yamini ma ashabul yamin, dan golongan orang-orang kanan betapa agung dan besar tinggi kedudukan mereka, ma ashabul yamin betapa besar balasan dan ganjaran untuk mereka. Fi sidrim makhdud, mereka berada dalam atau di bawah naungan pohon sidr. Tentunya pohon sidr yang ada di sana tidak seperti pohon sidr yang ada di dunia ini. Pohon sidr yang di sini itu berduri, banyak durinya, tajam-tajam. Barakallahu fiikum. Tanpa duri. Wa talhim mandud. Dan untuk mereka pisang. Barakallahu fiikum, buah pisang yang taib mandud, yang bertingkat-tingkat, yang bertandan-tandan. Wa dhillim mamdud, dan untuk mereka daungan yang terbentang. Naungan untuk mereka terus-menerus, dan mereka tidak kedinginan dan juga tidak kepanasan. Cuaca sejuk di dalam sorga, barakallahu fikum. Suasana nyaman, orang tidak kepanasan dan juga tidak kedinginan karena senantiasa dinaungi dengan naungan. Wa ma'im maskub, demikian juga air yang dituangkan untuk mereka, baik untuk mereka minum terus menerus, ada siap untuk mereka. Hatta di dunia ini air itu sangatlah penting untuk kehidupan kita, dan Allah menciptakan makhluknya dari air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dari air itu kami hidupkan. Masya Allah, cair. Sehingga tubuh kita ini juga butuh asupan air dan tidak boleh kekurangan. Tidak boleh kekurangan. Ketika kita merasa haus, itu sudah tanda bahwa kita kekurangan. Tidak sampai harus haus kita baru kita minum-minum, tapi juga tidak langsung banyak. Barakallahu bikum, karena akan membebani lambung. Sedikit-sedikit, satu teguk, dua teguk, cukup. Nanti lagi beberapa saat minum lagi satu teguk. Hakikatnya ini lebih bagus ketimbang nanti kehausan baru minum satu gelas besar, glok. Setelah itu lupa minum sampai lama baru lagi minum. Barakallahu fikum. Lebih baik dan lebih banyak manfaatnya ketika kita minum air itu sedikit demi sedikit. Wa ma'in maskub wa fakihatin katsirah. Wa fakihatin katsirah. Demikian juga buah-buahan. Sebenarnya di dunia ini barakallahu fikum yang paling bagus untuk dikonsumsi oleh orang itu buah-buahan yang siap saji. Buah-buahan yang tidak perlu lagi pengolahan yang banyak. Tapi yang matang di pohon. Tapi jangan kematangan yang mengarah kepada busuk. Barakallahu fikum. Yang matang di pohonnya itu bagus. Jangan mengkal kemudian diperam. Tapi mestinya matang di pohonnya. Tidak cuma di tempat kita ini, rata-rata buah juga itu diambil dalam kondisi setengah matang, bahkan kurang dari itu, karena proses pengangkutan. Jadi mereka mengambilnya dalam kondisi setengah matang, sebelum matang. Sehingga mereka bawa ke pasar dalam kondisi sudah matang. Dipasarkan. Karena kalau dalam kondisi sudah matang diangkut ya bonyok. Barakallahu fikum. Coba antum lihat pedagang pepaya atau petani pepaya, yang penting sudah ada strap. Sedikit warna kuning sudah PT. Kapan nanti kuning semua? Kong muat di apa, di oto sampai di pasar jadi apa? Padede semua. Tidak ada yang bisa dimakan, tidak ada yang bisa dimanfaatkan. Maksudnya kalau memang bisa kita mendapatkan buah yang matang di pohon itu lebih bagus. Barakallah. Tapi kalau tidak, fattakullah mastata'atum. Alladzi tayassar, yang mudah didapatkan dan diperoleh. Wa fakihatin katsirah, buah-buahan. Buah-buahan ini banyak membantu proses pencernaan kita dan banyak mengandung enzim dan sangat mudah dicerna dan cepat kita memperoleh barakallahu fikum manfaat faedahnya. Barakallahu fikum. Tidak perlu proses berjam-jam untuk kita merasakan pada tubuh kita. Beda dengan karbohidrat dengan protein. Agaknya dari buah-buahan ini cepat. Oleh karena itu perempuan yang baru saja melahirkan dianjurkan mereka untuk memakan rutab. Rutab kalau ada, kalau enggak ya kurma. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam alaihissalam, "Huzzi ilayki bi jid'in nakhlati tusaqit 'alayki rutaban janiya, fakuli washrabi wa qarri 'ayna." Hendaknya wahai Maryam, engkau menggoyang batang korma ini agar supaya berjatuhan buah korma yang matang, rutab, yang masih basah. Fakuli washrabi, maka makanlah dari buah-buahan itu, dari buah korma itu, dan minumlah dari air yang ada. Dan berbahagialah engkau dengan kondisi itu. Wa fakihatin katsirah, dan di surga juga demikian, banyak dari buah-buahan berbagai macam jenis. Dan hendaknya kita menjadikan makanan buah-buahan itu jangan satu buah-buahan terus itu-itu saja, tapi dikombinasikan dengan buah-buahan yang lainnya, karena di setiap buah ada kemanfaatan yang ada padanya tersendiri yang tidak ada pada buah yang lainnya. Barakallahu fikum. Apa yang ada pada buah pisang tidak ada yang ada, tidak ada pada buah anggur. Barakallahu fikum. Kalau antum mengatakan, oh mahal buah anggur, ya, yang lainnya, barakallahu fikum, yang terjangkau, yang bisa dibeli, barakallahu fikum. Baik. Wa faakihatin katsira, buah-buahan dengan sayur-sayuran, ini yang mestinya kita perbanyak untuk kita konsumsi. Hakeh. Wa faakihatin katsira, la maqtu'ati wa la mamnu'ah. Buah-buahan yang banyak ini tidak pernah ada putus-putusnya. Tidak seperti di musim di dunia ini dengan musim buah ini, musim buah itu. Sesekali muncul membanjiri pasar sehingga murah luar biasa. Di kali yang lain tidak pernah muncul-muncul sehingga muncul 1-2 biji harganya selangit. Agar menyemak tuah terputus ada musimnya. Baik. Kalau di dunia ini, tapi di hari akhirat tidak ada putus-putusnya, tidak ada musimnya. Sepanjang zaman ada terus, tinggal dia memilih mana yang dia inginkan dari buah-buahan itu. Wala mamnu'ah, dan juga buah-buahan yang ada tidak dilarang untuk dimakan. Kalau di dunia ini kan boleh saja buah-buahan itu mamnu', tidak bisa terpenuhi kebutuhan kita daripadanya. Imma karena memang tidak ada duit untuk membelinya, atau memang buah-buahan itu tidak ada memenu, atau dilarang kita untuk mengonsumsinya karena alasan kesehatan. Barakallahu fikum. Alasan kesehatan, oh bapak ini sudah mengidap penyakit ini, bapak tidak lagi boleh memakan buah ini, buah itu, buah ini banyak. Ya karena alasan kesehatan. Tapi di hari akhirat ya semuanya kondisi prima. Jadi di dunia ini pun juga sama, ketika orang itu sehat, makanan-makanan insya Allah semua bisa dikonsumsi. Barakallahu, yang ba'asam, yang ba'manis, yang ba'sepat, yang macam-macam, yang ba'pahit, bisa dikonsumsi. Karena kondisi tubuh masih sehat. Ketika tubuh tidak lagi sehat, maka dia harus memilih-milih mana yang cocok. Mana yang cocok untuk dia serap. Kalau enggak, dari sifat buah-buahan itu akan bertolak belakang dengan apa yang ada pada dia dari kondisi kesehatan. Begitu dia makan, maka dia akan drop. Semakin parah sakitnya, semakin panjang derita yang dia rasakan. Tapi di hari akhirat asha, kata Allah Subhanahu wa taala, la maqtu'ah wa la mamnu'ah. Tidak pernah terputus-putus dan tidak pernah dilarang. Tidak ada larangan karena orang semua sehat. Dan dikatakan memang untuk penghuni surga, lakum antasihu wa la tasqamu abada. Untuk kalian wahai penghuni surga, kalian akan senantiasa sehat prima. Dan kalian tidak akan pernah sakit. Tidak ada batuk, tidak ada pilek. Barakallahu fikum. Tidak ada diare, tidak, pokoknya tidak ada penyakit. Sempurna, barakallahu fikum. Masya Allah. Buang air aja tidak, karena tidak ada sesuatu yang jelek di sana. Tidak ada yang kotor, tidak ada yang najis. Semuanya tayyib. La maqtu'ati wa la mamnu'ah. Wa furushim marfu'ah. Demikian juga kasur, barakallahu fikum, di atas ranjang ditinggikan. Untuk siapa kenikmatan-kenikmatan yang begitu hebat ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, li ashabil yamin. Baik. Inna ansha'nahunna. Baik. bukan cuma sekedar makanan, mikum, minuman, tapi mereka juga diberikan apa? Istri-istri berupa bidadari, demikian juga dari istri mereka di dunia ini. Jika sekiranya mereka memiliki istri di dunia, maka mereka digabungkan bersama dengan istrinya. Kalau sang istri termasuk penghuni sorga. Barakallahu fiikum. Maka istri-istri mereka di sini termasuk diantaranya adalah bidadari-bidadari. Barakallahu fikum. Bidadari-bidadari saja keistimewaannya luar biasa, sementara mereka dicipta untuk memberikan pelayanan kepada manusia. Barakallahu fikum. Apalagi istri yang dari kalangan manusia, yang dia masuk ke dalam sorga dengan keimanannya dan ketakwaannya, kesolehannya, barakallahu fiik, perjuangannya, kesabarannya, dan dia masuk ke dalam surga untuk dilayani, untuk diberikan apa? Pelayanan, diberikan kenikmatan. Tentunya derajatnya lebih tinggi. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, fajtaib inna ansha'nahu na ansha'a. Kami ciptakan mereka, barakallahu fikum, tidak seperti di dunia. Baik. Tapi kami ciptakan mereka dengan kondisi sempurna, tidak sakit, tidak fana, ya, ini tidak akan tua. Tapi karena dikatakan kepada penghuni surga, lakum antashibbu wala tahramu abada. Taib. Kalian tetap muda terus menerus dan tidak pernah kalian akan menjadi tua. Tidak akan ada uban, tidak ada, barakallahu fikum, tidak akan menjadi tua, tidak ada keriput. Lain yang dimaksud dengan awet muda yang sesungguhnya. Barakallahu fikum. Kalau di dunia ini orang dikatakan awet muda, berapa lama dia awet muda? Sadikilnya tetap keriput. Barakallahu fikum. Sedikit lagi giginya tanggal satu-satu. Sedikit lagi dia mengeluh sakit ini sakit itu. Agar. Inna ansha'nahunna insya', cantik molek dia, rupawan dia. Faja'alnahunna abkara, kami jadikan mereka semuanya perawan-perawan. Taib. Masya Allah. Faja'alnahunna abkara, uruban ataraba. Mereka sangat mencintai suami-suami mereka. Baik. Hanya suami mereka yang mereka pandang. Inilah yang dikatakan di ayat yang lain, qasiratut tarf. Qasiratut tarf, ini pandangan mereka pendek. Tidak jauh ke sana kemari, jelalatan. Tapi hanya pada suami mereka, mereka memandang. Tahbibat ila azwajihinna. Uruban ataraba. Kemudian mereka sebaya. Sehingga tidak ada lagi nenek-nenek masuk ke dalam surga. Baik. Nenek meninggal dunia, masuk surga dia cakep. Bukan sebagai nenek dia ketika dia di surga. Baik. Cantik molek. menawan dia. Allahul musta'an. Baik. Dan ketika di dunia mungkin dia tidak merasa percaya diri dengan penampakan wajahnya dan postur tubuhnya, bahkan mungkin merasa kecil hati. Ini cuma sekedar pakaian yang Allah pakaikan untuk kita di dunia. Barakallahu fikum. Tidak ada seorang pun yang memilih untuk dirinya bahwa dialah terlahir, barakallahu fikum, dalam kondisi wajah yang dia inginkan. Tidak ada. Barakallahu fikum. Lahir dia sebagai laki-laki atau perempuan, itu bukan pilihan dia. Bahwa dia lahir ke sini untuk jadi laki-laki, bukan. Semua ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk ujian dan cobaan. Si fulan diberikan wajah seperti ini, si fulanah diberikan wajah seperti ini. Dia lahir sebagai laki-laki dia. Adakah dia mensyukuri ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Lain orang dia tidak mensyukurinya sehingga dia mau merubah. Barakallahu fikum, merubah dirinya. Merubah dirinya dari kodrat dia sebagai laki-laki menjadi perempuan, atau kodrat dia sebagai perempuan mau jadi laki-laki. Baik. Maka siapa yang melakukan perbuatan ini, mal'un dan mal'una, dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jangankan sampai merubah alat kelaminnya. Barakallahu fikum. Memakai pakaian lawan jenisnya saja sudah dilaknati. Jadi laki-laki yang memakai pakaian perempuan, perempuan memakai pakaian laki-laki. Ya subhanallah. Mengerikan sekarang ini, barakallahu fikum. Ibu-ibu pengajian pakai kudung katanya, kemudian pakai apa? Pakai jeans di bawah. Pakai jeans, pakai laki-laki. Ibu-ibu ini pengajian ini, ibu-ibu pengajian. Seragam. Baik. La haula wa illa. Pakai jeans, terus pakai baju putih, kemudian pakai rombongan. Pakai kudung. Mereka sudah anggap itu Islami. Tabarakallah. Padahal sudah terlaknat. Apalagi yang lebih parah dari itu. La hawla wa la quwwata illa billah. Oleh kerana Rasul mengatakan, "Mami yomi illa walladhi ba'dahu syarrum minhu." Tidak ada satu hari kecuali hari setelahnya lebih jelek daripada hari itu. Urubana taraba li ashabil yamin. Baik. Dicipta ulang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam postur tubuh yang paling ideal. Perawakan yang paling menawan. Cantik. Gagah. Barakallahu fiik, kalau dia laki-laki. Baik. Perawakan sempurna. Masya Allah. Maka Allah SWT mengatakan, untuk siapa kenikmatan-kenikmatan ini? Li ashabil yamin. Untuk orang-orang ashabul yamin, golongan kanan. Thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin. Banyak dari kalangan manusia pertama dari umat ini, demikian juga bagian akhir dari umat ini. Ashabul yamin masih banyak. Masya Allah. Kemudian Allah mengatakan, wa ashabus shimali ma ashabus shimal. fi samumin wa hamim wa dhillin min yahmum la baridi wa la karim. Wa ashabu shimal, dan ada pun golongan kiri. Tahukah kalian apa dan siapa golongan kiri ini? Masya Allah. Ashabu shimal, ma ashabu shimal, betapa mengerikan keadaan mereka. Betapa menyakitkan kondisi mereka. Fi samumi wa hamim, mereka senantiasa disiksa, diadab dengan samum, api. Baru asapnya saja, baru gejolaknya saja sudah menghancurkan mereka, menyakiti mereka, mengadab mereka. Barakallahu fiik. Fi samumin wa hamim, demikian juga air yang sangat panas yang senantiasa disiramkan untuk tubuh mereka. La haula wa quwwata illa billah. Penduduk sorga dengan kenikmatan tiada henti-hentinya, maka kebalikannya penduduk neraka dengan siksaan yang juga tiada henti-hentinya. Baik. Wadhillimmi yahmum, dan juga ada di sana naungan, tapi bukan seperti naungannya penduduk sorga. Naungan penduduk sorga penuh dengan apa? Kenikmatan. Barakallahu fikum. Mereka sangat nyaman di bawah naungan itu. Akan tetapi penghuni neraka juga memiliki naungan. Naungan. La haula wa quwwata illa billah. Naungan dari awan yang sangat hitam. Masya Allah. Yang sangat panas. Barakallahu fikum. Wa dhillim min yahmum la baridin wa la karim. Tidak dingin, maksudnya panas luar biasa. Wa la karim, dan pemandangannya bukan enak, bukan indah dipandang. Awan itu, naungan itu mengerikan. Barakallahu fikum. Mendatangkan rasa takut, menimbulkan rasa cemas. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Sesungguhnya mereka di dunia, orang-orang kafir yang seperti ini, di dunia mereka sangat berbahagia, sangat berlimpah rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Banyak rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Lah cuma biasanya mereka dalam kondisi seperti ini, mereka membangkang, menentang. Kalau mereka menganggap dan melihat dirinya sudah berkecukupan, mereka pun menentang, seakan-akan kecukupan yang ada pada mereka itu akan langgeng terus-menerus. Dikiranya kalau di dunia dia diberikan kenikmatan, di akhirat juga diberikan kenikmatan duniawiya. Seperti kenikmatan duniawiya. La. Daib. Masya Allah. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Dulunya di dunia mereka bergelimang dengan harta. Tapi mereka berpaling dari kebenaran. Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'adzim. Dan terus mereka berada di atas kekufuran, kesyirikan, penentangan, berpaling dari kebenaran, dan mereka tidak pernah meniatkan dan mencita-citakan untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu yaquluna idza mitna wa kunna turaba wa 'idhaman a inna lamab'utsun. Juga mereka mempertanyakan tentang masalah kebangkitan. Pertanyaan mengejek. Pertanyaan ini dibangun di atas ketidakpercayaan, pertanyaan pengingkaran. Apakah kita akan dibangkitkan ulang kalau kita sudah mati, sudah jadi tanah, tinggal tulang belulang pun sudah pada hancur? Mereka anggap itu suatu yang mustahil untuk terjadi, dibangkitkannya manusia setelah mati dan hancur lulus semuanya. Aida mitna wa kunna turaba, apakah kami kalau sudah mati dan sudah jadi tanah dan tinggal tulang belulang pun sudah hancur, aina lama ba'utsun, apakah kita akan dibangkitkan ulang? Awa abaunal awwalun, apakah juga bapak moyang kami yang dulu kala yang sudah meninggal mendahului kami juga akan dibangkitkan? Apakah semua orang akan dibangkitkan? Kul innal awwalina wal akhirin, katakan wahai Rasul kepada mereka, orang yang membangkang ini, yang menentang ini, katakan kepada mereka, sampaikan kepada mereka, innal awwalina wal akhirin, semuanya manusia pertama milladun Adam sampai manusia terakhir, barakallahu fikum, akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan ulang dari kuburan-kuburan mereka. Karena manusia ini akan kembali ke tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami ciptakan kalian dan kami akan kembalikan kalian ke tanah. Dan dari tanah pula kami akan bangkitkan kembali. Sebagaimana Allah berfirman, wa ja'alna al-arda kifata ahya'aw wa amwata. Dan kami jadikan bumi ini sebagai wadah untuk orang yang hidup dan untuk orang yang mati. Orang hidupnya ada di atas dan orang matinya ada di bawah. Masya Allah. Maka marilah kita berbekal diri semuanya. Yang kita pentingkan adalah diri kita dulu. Ku anfusakum. Berikutnya baru wa ahlikum nar. Karena kalau kita mati ya kita sendiri yang menanggung segala-galanya. Sehebat apapun kedudukan seseorang di mata masyarakatnya, di tengah-tengah keluarganya, dia mungkin paling dicintai. Tapi begitu dia mati, berapa lama orang bersedih dengan kepergiannya, dengan kematiannya? Berapa lama? Istri anaknya mungkin akan menangisinya satu hari, dua hari, selama lama nangis. Berhenti nangis dia. Nangis itu memerlukan energi. Selesai orang menangis lelah. Tapi berapa lama dia bisa menangis? Dia akan lelah. Lambat laun dia pun melupakan orang tuanya, ayahnya, suaminya. Satu dua hari, tiga hari, empat hari, kalau nggak tahu, satu tahun kita. Satu tahun, setelah satu tahun dia sudah tertawa. Dia sudah lupa. Orang yang dulunya yang paling dicintai sudah meninggal dunia. Dia sudah tertawa kesana kemari. Barakallahu fiik. Kemarin dia libur dari urusan dagangannya karena kematian orang tuanya, sekarang dia berdagang ulang sudah. Dia dulunya bos pasar misalnya, tetap pasar jalan, tidak libur pasar. Orang peduli sesaat saja. Istri yang ditinggal mati boleh jadi setelah itu istrinya nikah kembali dengan laki-laki lain. Kebalikannya juga demikian. Sang istri yang begitu dicintai oleh suaminya, begitu mati istrinya, sang suami nikah lagi. Maka hendaknya kita peduli tentang diri kita sendiri, barakallahu fiik. Peduli tentang diri kita. Kita dulu. Kondisi kita kita perbaiki sebelum keluarga kerabat kita. Orang bersedih dengan kematian kita cuma sesaat. Agar. Cuma sesaat. Setelahnya kembali normal seperti biasa. Pekerjaan dulunya yang dia geluti sudah ada yang gantikan posisinya. Jalan sama seperti biasa. Maka ku anfusakum wa ahlikum nara. Orang yang tidak percaya tentang hari kiamat ini, barakallahu fikum, hari kebangkitan ini, Allah memerintahkan Rasulnya untuk menyampaikan kepada mereka. Qul, katakan wahai Rasul kepada mereka, sampaikan kepada mereka. Innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum. Sungguhnya manusia pertama dari ayah kita Adam, kakek kita Adam alaihi salatu wassalam sampai manusia terakhir. Semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ila miqati yawmin ma'lum, hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuma innakum ayyuhadh-dhallunal mukadzibun, kemudian kalian wahai para pendusta, orang yang sesat mendustakan kebenaran, la akiluna min syajarin min zaqqum, kalian juga dapat jatah makanan sebagaimana penduduk surga mendapatkan jatah makanan. Tapi jatah makanan yang ada di surga penuh kenikmatan, aromanya sedap, tapi penampilannya menarik, tapi rasanya sangat lezat. Barakallahu fikum. Makanan penghuni neraka, tapi penampilannya menakutkan, mengerikan, aromanya busuk, rasanya pun tidak sedap. La haula wa quwwata illa billah. Tapi ya mau tidak mau tetap mereka harus makan karena rasa lapar yang ada pada mereka. Dahaga yang mendera mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La akiluna min syajarin min zaqqum famali'una minhal butun." Dan itu akan memenuhi perut-perut mereka. Tapi tidak mengenyangkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La yusminu wa la yughni min ju'." Tidak menjadikan mereka selesai rasa laparnya. Dan juga tidak menjadikan mereka gemuk dengan makanan yang sangat jelek itu. La haula wa quwwata illa billah. Fasyaribuna 'alaiha 'alaihi minal hamim. Begitu mereka makan buah ini yang sangat busuk ini, yang sangat jelek ini, mereka butuh air. Bukan air segar yang disodorkan kepada mereka. Minal hamim, air yang sangat panas, berada pada puncak panasnya, sehingga melelehkan daging-daging mereka. Tapi menghancurkan usus-usus mereka, lambung-lambung mereka. Fasyaribuna 'alaihi minal hamim, fasyaribuna syurbal him. Tapi mereka tetap minum, walaupun hancur sudah, tetap mereka minum. Dan seperti kita, kalau mungkin kita salah ambil air ya, atau salah perkiraan air yang kita ambil dari dispenser misalnya, air panas tidak dingin misalnya, atau kita kira tidak cocok, langsung kita ambil. Begitu kita rasakan panas, langsung kita refleks membuangnya atau menjauhkannya dari mulut kita. Tapi mereka tidak. Fasyaribuna syurbal him, akan tetapi mereka tetap minumnya sama seperti minumnya unta yang kehausan. Gleg gleg gleg gleg gleg. Walaupun mereka kesakitan. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan menghilangkan rasa haus. Barakallahu fikum. Tetap mereka minum dengan banyak. Syurbal him, ini kondisi onta yang terkena penyakit. Penyakit tertentu yang menjadikan onta suka minum dan tidak pernah merasa hilang dahaganya, sehingga menjadikan unta itu semakin parah kondisi dan keadaannya. Tapi penduduk neraka tetap memakan makanan yang busuk tersebut, yang jelek tersebut, dan meminum air yang disuguhkan kepada mereka. Walaupun air itu menyiksa mereka, tetap mereka meminumnya. La haula wala quwwata illa billah. Fasyaribuna syurbal him. Hada nuzuluhum yaumaddin. Inilah jamuan untuk mereka, makanan dan minuman yang dipersiapkan untuk mereka di hari kiamat. Ketika mereka diberi kesempatan untuk berbincang sesaat antara penghuni sorga dan penghuni neraka, penghuni neraka, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan. Wanada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaihna minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Yang pertama kali yang mereka apa? Minta adalah air, air segar. Setelah itu ya makanan. Ini yang paling penting. Barakallahu fiik. Baik. Ini yang paling penting. Anafidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Wahai penduduk surga, tolong berikan kepada kami. Baik, air, air surga, air yang segar. Atau apapun yang Allah berikan kepada kalian berupa rezeki. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Penghuni surga berkata, sesungguhnya Allah SWT mengharamkan makanan dan minuman surga untuk orang-orang kafir. Ya, mereka ya harus memakan makanan dan minuman neraka karena mereka tinggal dalam neraka. Untuk memakan dan meminum minuman surga dan makan makanan surga, ya harus tinggal di dalam surga. Barakallahu fiikum. Ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini. Barakallahu fiikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari adab-Nya dan amalan-amalan yang mendekatkan kepada adab-Nya. Barakallahu fiikum. Semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari semuanya itu. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.